Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Kenikmatan kita bisa berkumpul di dalam rangka thalabul ilmi di hadapan ulama. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kenikmatan ini akan semakin ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Para hadirin sekalian yang kami hormati, tak lupa kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada Syekh Khalid di kota Purbalingga ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Purbalingga yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan terkhusus kepada jajaran kepolisian yang telah banyak membantu terselenggaranya acara ini, kami juga mewakili atas panitia yang atas panitia dalam acara daurah ini, kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui acara ini adalah acara yang rutin diadakan oleh Takmir Masjid Agung Purbalingga, yaitu kegiatan acara pra-Ramadan. Yang ini alhamdulillah pada tahun ini kita bisa menghadirkan Syekh Khalid hafizahullahu taala. Maka kami juga atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khaira atas tempat yang telah disediakan dan kemudahan-kemudahan yang lain yang telah diberikan kepada panitia. Maka kami juga mengucapkan beribu-ribu maaf atas segala kekurangan bila mana panitia dalam mengadakan kegiatan ini. Banyak kekurangan-kekurangan, baik itu kekurangan penataan tempat ataupun yang lainnya, yang semua itu adalah kekurangan dari kami dan kami mengucapkan wal afu minkum. Selanjutnya, kegiatan ini merupakan ada suatu maksud dan tujuan, sehingga kita mengharapkan kegiatan ini benar-benar atau daurah ini benar-benar akan mendapatkan faedah yang besar. Terkhusus yang pertama adalah dengan dekatnya bulan Ramadan, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Syekh sebagai bekal untuk kita bisa menghadapi bulan Ramadan beribadah dengan lebih baik, dengan lebih ikhlas tentunya. Sehingga kita mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, kegiatan ini benar-benar akan membuahkan sebuah barokah, yaitu ilmu yang bermanfaat, akan melahirkan kaum muslimin yang semakin memahami agama ini. Oleh karena itu kami juga mengharapkan dengan kegiatan ini akan semakin terbangun hubungan yang baik antara ulama dan umara, sehingga kaum muslimin di negeri ini, terkhusus di daerah ini, akan semakin mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah yang datang dari langit dan bumi. Demikianlah, semoga kegiatan ini benar-benar sebagai penyejuk hati kita semuanya, sehingga akan menjadi penambah ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat, dan kami mohon maaf mewakili dari panitia. Wal'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.